kekasih tercinta. Maafkan ku tak bisa lagi. Maafkan kekasih tercinta. Tak akan ada kisah lagi. Meskipun terasa manis, tetapi harus kita akhiri. Meskipun terasa indah, selingkuh tak membawa bahagia. Oh maafkan kekasih cinta. Maafkan ku tak bisa lagi. Maafkan kekasih tercinta. Takkan ada kisah lagi. Meskipun terasa manis, tetap takkan membuat